minim pagu luwih lampe nanti yang waras kabe ayo kentongnya ora kentongnya ini sing gawe waras Gusti Allah percantus ya percantus monggo kareng kareng syahadat terus di syahadat nol jadi kebutuhannya di tubuh isek baru di tubuh nol iki lo Islam masyarakat ini monggo kebutuhannya kata sensasil itu sudah mau nangku si opo nah kalau mau beli MD nah itu sponsornya loh Yare ngombe MD rajanya obat jamu tetes Indonesia. Eh, sponsor. Menurut tamu mau mencoba. Yare gini. Terus masyarakat kita nopo, semua. Iki waya paket kue. Angin gak bahan pakanan. Panganan kok panganan. Akhirnya disunan itu cari bantuan terus duduk sembako lagi bergerak sampai sunan kali Joko seberanda lo kok joyo di ruang yang rampas si gunanya mau suki-suki sing goleng-goleng ini bagi ini mau sing marat-marat ini jadi bagi-bagi sembako ini zaman kajian sunannya baru agama Islam Jawa ini itu sepedien nah itu kebutuhannya di buku bingung itu baru dikenal no. Ini lo agama Islam saya ingin kuali yang duduk bagi-bagi ini itu malah agama Lio ini selama keren keren terus bagi-bagi roti, bagi-bagi minyak goreng, beras, terus SPP gratis, anakmu tak sekolahnya, tapi melalui agomone malah agomone ya, Islamnya malah kumpul-kumpul ke bawah pendungan malah gak simpati, polisinya kewalaan bawah pendungan sampai takbir juga, oh wabah oh wabah, bawah pendungan, polisi bengok diperintahnya, perit, sampai Allah, beriman kami berlembut-lembutlah kalian sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuk pemerintahan makanya otak yang dulu namanya Yathrib setelah masyarakatnya tertata dengan baik oleh Rasulullah namanya diganti jadi Madinah. Madinah ini artinya peradaban. Jadi Rasulullah itu menghijrahkan masyarakat yang jahiliyah menuju masyarakat yang Madinah. Menghijrahkan masyarakat yang biadab menjadi masyarakat yang beradab. Dulunya beradab menjadi beradab. Dulunya kurang ajar menjadi terpelajar. Nah kesimpulannya dia ya penjeningan kau ingin bangun masyarakat yang api kaya masyarakat yang di Nabi Madinah imannya kuat, akhlaknya bagus makanya diarani masyarakat Madani di Madani seperti Madinah yang imannya kuat, akhlaknya bagus Madani bahasa Arab, Madani itu orang berjengkeng kalau di dia coba neraka dari ini Madani kono ini Madani Madani artinya seperti Nabina kalau Madani ini Madani kono berarti lah kejadian pengen bentuk komunitas masyarakat begini pemerintahan ini ya desa singapri pertama yang harus dibangun adalah imannya akidah yang dikuatno imannya di kuatno morale dibangun Indonesia makanya Indonesia ini sebenarnya apa? Bangunlah Bangunlah sebelahnya dulu. Imane akidae. Kok masyarakatnya mesti api. Besar anak baru ini masih perlengkapan hukum kok klik. Ono penegak hukum polisi, ono KPK, ono jaksa, ono kehakiman, BPK, PPATK, macam-macam. Nah, kalau yang pegang ini orang-orang jahiliyah, sampai kiaman kurang rombino ya tanya. Jadi yang pegang harus orang-orang yang imannya kuat, akhlaknya bagus. Nanti terbentuk pemerintahan yang baik, kaya yang dicontohkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga aturan itu bisa jalan. Tata pemerintahan bisa jalan, yang pegang orang-orang baik kok. Nah kalau yang pegang orang-orang yang gak baik, hukum itu diciptakan bukan untuk kita hati, tapi untuk dilanggar. Sehingga serakit orang-orang buat sepeda motor, gak gaya helm. Tidak menang, hei, lu pas minta foto gak ada helm, ini gresek bro. Gresek itu orang minta motoran gak ada helm. Terus mereka tau lampu hijau, jalan, lampu kuning, ngebut, lampu merah, terobos. Gresek. Jadi lampu hijau, jalan, lampu kuning, ngebut, lampu merah, terobos. Lampu merah terobos, dikejar sama polisi, cekal, ditakoni. Gak tahu apa kalau lampu merah? Tahu pak. Lah kok diterobos? Saya gak tahu kalau ada bapak. Kalau saya tahu ada bapak, yang saya terobos. Ini artinya apa? Tidak ada kesadaran hukum. Maka agar pemerintahan tertata dengan baik, ya masyarakatnya harus dibangun dulu moralnya, mentalnya, sehingga mempunyai kesadaran pribadi dengan baik, sehingga terbentuk komunitas masyarakat yang baik, untuk negaranya apa, dan negaranya apa, tentu sama nih, baca lu tenang, alhamdulillah. Kurang? Mudah ngomong. Wes pengurangnya kemarin. Nambur kok terus. Kemudian yang saya sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih sebelah sini atas kesetiaannya mendampingi aku. Eh karena jenengan aku ngomong dilihatnya oleh orang sedang. Ada buon. Mudah-mudahan majelis kita malam hari ini bisa motivasi kita untuk semakin kuat imannya, semakin sempurna ketakwaannya, semakin mulia akhlaknya, semakin istiqomah ibadahnya. Nanti kalau saatnya ajal tiba, dia akan beri Allah dengan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi zidni 'ilma wa zidni 'ilman ya rabbal alamin allahumma salli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sallallahu 'ala rasulillahi wa 'ala alihi wa sahbihi wa rabbil 'alamin allahumma ja'al jama'ana wa ta'allahumma wa tabarakna min ba'dihi wa tabarak ma'zuman Allahumma inna kata'alamu binudana tawfidhan wa inna kata'alamu ayyubana tawfidhan wa inna kata'alamu harijanatina tawfidhan kafarika waliya wa kafarika nashira Allahumma sallimna min afati dunia wa adati kasirati wa fitnati lima Allahumma sabbit imanana wa nabul qulubana wa sallimna lidini wa dunia wa akhirah Allahumma laka alhamdu wa minka alfarudu ilika nishkada wa adhan nisa'af wa alika albalam wa lakamdu wa lakum wa jari'inawin Allahumma inna nas'aluka wa nas'aluka na'udzubika min syarri kulli ladzina yad'uuna khairan kullu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya 'aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal 'alamin jazakallahu 'anna sayyidina Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam ma huwa akbar Subhanallah Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamun Ala Al-Mursalin Alhamdulillahi Rabbil Alamin